Apa iki satanane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto ambe. Thank you. Tikiti. Terocoh yen udan pledek. demek-demek. Mencari kesempatan. kepinduan. Kudu iso sabar ora cemburuan. Bentan sasujanan lan kerep uring-uringan. Ora mung kalbu bar anggone bebrayan.

kecot katresna. Ini produk kita. Koe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapi lohku sing brebes mili. Popucane ati kinaryo kembange wangi. Sabar sabar no momong aku muka selawase dati. Dati siji nemu spesial untuk anda semuanya. Ati ambiar ambiare pacar sing tak tresnani tinggal aku golek liyane. Dadi tonggo ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok nanti. Oh.

mandong aku tekan tuong nganti sing misake nyawa kang mas aku percaya koe ra gampang kena kudo bebarengan Joko ati aja ngasih ngelarani ya wong siji ya wong koe tekan mati. Gusti wae. Iya, Mas. Gusti tak trake kape karo Gusti. Kutane sore sing dadi saksi. Nalika kape iki tak lakoni ikhlas ati. Muka Gusti maringi talan sing tapi ngini hati siji tekan tuwa sasandingan ojo mung iso ninggalne you.